Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Faslun wa fara'idul wudu'i sittatun. Faslun wa fara'idul wudu'i sittatun. Fasal ini membahas wa fara'idul wudu'i dan fardu wudu, atau bahasa yang lebih dekat dengan kita, rukun-rukun wudu, sitatun itu ada 6. Rajma yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali secara virtual dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dalam program ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sudah mengeluarkan kuota untuk bisa mengikuti secara live ataupun rekamannya juga akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki dan keberkahan yang melimpah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kita lanjutkan kajian dari program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Thaharah, yang pada pertemuan subuh hari ini kita sampai pada baris faslun, sampai pada pembahasan bab wudu, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang siwak, kita juga sudah bahas tentang menyamak kulit bangkai. Juga kita sudah bahas tentang bab bejana emas dan perak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wudu, rukunnya, teknisnya, jenisnya, pembatal dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yang sudah punya bukunya, sudah punya kitab Kifayatul Akhyar, mohon untuk dibuka pada bab wudu. Nah, teman-teman yang memang belum punya kitab Kifayatul Akhyar, mohon untuk menyimak. Kalau nanti ada hal-hal yang sekiranya tidak dipahami dan ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Faslun, fasal ini, wa fara'idul wudu'i sittatun, dan fardu-fardu wudu itu ada 6. Jadi fara'id itu artinya fardu, kepastian, ketetapan. Ini biasa disebutkan oleh ulama untuk menyebut apa yang dimaksud dengan rukun. Jadi maksudnya rukun wudu ada 6. Apa itu rukun? Rukun itu asas. Sesuatu yang keberadaannya menjadi penopang ibadah tersebut. Yang kalau sesuatu tersebut tidak ada, maka ibadahnya pun tidak ada gitu. Sesuatu yang menjadi standar keabsahan ibadah tersebut, yaitu rukun namanya. Kalau salah satu rukun tidak terpenuhi atau tidak ada, maka ibadah tersebut tidak ada atau tidak sah gitu. Jadi rukun ini sesuatu yang menjadi dasar. Ya dalam ibadah, dalam satu ibadah mungkin ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Jadi ada sesuatu yang dikatakan rukun, tapi juga tidak mungkin, tidak bukan sesuatu yang mustahil kalau dalam ibadah tersebut ada sesuatu yang sifatnya sunnah. Artinya boleh dikerjakan, baik dikerjakan tapi juga boleh ditinggalkan. Itu namanya pembagian itu. Nah, biasanya pembagian ini tersebut dari riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun sering disebut dengan istilah fardu. Fardu secara bahasa itu adalah ketetapan yang pasti, jatah yang tidak ke kiri, tidak kanan, tidak maju, tidak mundur, ketetapannya pasti, paten gitu, itu namanya fard. Maka itu ilmu faraid disebut sebagai ilmu faraid karena itu adalah ketetapan jatah yang sudah paten ditetapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa bagi ahli waris. Disebut dengan istilah faraid, jamak dari faridah. Faridah itu artinya sesuatu yang pasti, sesuatu yang paten. Nah, disebut faraid atau fard itu sesuatu yang paten, maksudnya adalah ini sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dalam ibadah tersebut. Ketika Nabi Muhammad mencontohkan ibadah tersebut, ada hal-hal yang dalam satu riwayat Nabi Muhammad kerjakan, tapi di riwayat lain tidak dikerjakan. Artinya enggak paten tuh, maka tidak masuk dalam kategori fard. Tapi dalam setiap riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan hal ini untuk ibadah ini, maka itu masuk dalam kategori fard, itu berarti rukun gitu. Itu beberapa hal, apa beberapa contoh untuk mengetahui sesuatu itu rukun atau bukan rukun. Tapi juga biasanya rukun itu diambil dari teks Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an menjelaskan ibadah sesuatu kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, biasanya apa yang disebutkan dalam teks itu menjadi rukunnya gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tambahan teks tersebut itu dikategorikan sebagai sunnahnya gitu. Tapi standarnya banyak ya, bukan cuma itu. Itu salah satunya saja. Jadi pada intinya bahwa rukun wudu sesuatu yang menjadi asas dasar wudu, yang kalau itu tidak dikerjakan maka tidak sah wudunya, itu ada 6 gitu. Jadi sesuatu yang menjadi dasar wudu, menjadi standar wudu itu sah atau tidak, itu 6 perkara. Ini masih perkataan Imam Syekh Abi Suja gitu ya. Niyatu, yang pertama, niat anda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka. Nah, itu matannya Syekh Abi Suja gitu. Faslun, ketika beliau membuka kitab wudu, bab wudu, faslun, fasal, wa faraidul wudu isittatun, dan kewajiban-kewajiban wudu, ay rukun wudu itu ada 6 perkara. Niat tuh yang pertama, niat anda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Hisni, i'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal wudu'a lahu syurutun wa furud. Imam Al-Hisni tidak langsung menjelaskan tentang apa itu rukun wudu, tapi Imam Al-Hisni ingin membuka cakrawala dulu bahwa i'lam, ketahuilah saudaraku, bahwa wudu, annal wudu'a lahu syurutun wa furud, bahwa wudu itu bukan cuma punya furud, bukan cuma punya rukun, tapi dia juga punya syurut, punya syarat. Jadi ada rukun, ada syarat. Nah, apa bedanya rukun dengan syarat? Apa bedanya fardu ibadah dengan syarat ibadah? Syarat dan fardu pertama sama. Sama-sama sesuatu yang harus dikerjakan. Ini mudah-mudahan paham nih, jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman yang sedang menyimak atau yang menyimak dari rekaman. Fardu dan syarat itu sama dalam artian dia sama-sama harus dikerjakan gitu. Bedanya fard dengan syarat itu kalau fard itu kalau bahasa kitabnya gini, makana wan koto fasyartu makana wan wastamar. Fard kewajiban rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, wan koto, tapi sifatnya terputus, tidak terus-terusan gitu, terputus sampai segitu aja. Contoh, dalam sholat ada rukun sholat. Rukun sholat salah satunya takbiratul ihram. Maka seorang muslim yang ingin sholatnya sah, dia harus melakukan takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram itu dikerjakan di waktunya saja. Setelah selesai takbiratul ihram, maka dia berganti ke rukun selanjutnya. Enggak terus-terusan itu takbiratul ihram. Malah kalau rukun dikerjakan terus-terusan, ibadahnya jadi batal, kan begitu. Itu fard, itu rukun. Tapi kalau syarat, itu makana wastamar. Dia memang harus ada, sama kayak rukun dia harus ada. Wastamar, tapi sifatnya tuh terus-terusan. Dari mulai awal ibadah sampai akhir ibadah dikerjakan, itu dia tetap harus ada. Contoh syarat sholat. Syarat sah rukun sholat takbiratul ihram, tapi syarat sahnya menghadap ke kiblat. Ah, maka seorang muslim menghadap ke kiblatnya itu harus terus-terusan. Dari mulai awal sholat sampai selesai salam, harus terus menghadap ke kiblat. Itu bedanya syarat dengan fard. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu juga dalam hal wudu. Ada rukun wudu yang sifatnya teknis. Nih kalau mau wudunya sah gini nih. Basuh niat, basuh muka, dan seterusnya. Kalau mau sah wudunya ini. Tapi ada syarat wudu. Jadi selain teknis ini dikerjakan, diri kita juga sudah harus memenuhi syarat sah wudu. Apa syarat sah wudu? Fasyurutu syarat-syarat wudu al-islamu. Yang pertama Islam. Orang Islam. Artinya keberadaan atau status keislaman kita harus tetap ada dari mulai awal sampai akhir wudu. Artinya kalau ada orang wudu nih, udah punya wudu begitu ya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang membuat dia murtad, maka wudunya jadi batal. Otomatis batal karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Jadi dari mulai sebahkan sebelum ibadah dilakukan, syarat itu sudah harus ada gitu. Fasyurut syarat sahnya wudu al-islamu yang pertama Islam. Wattamyizu yang kedua tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu fase sebelum balig. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balig itu adalah fase di mana seorang muslim sudah terkena kewajiban kulfah, kewajiban beban-beban syariat, baik itu yang sifatnya harus dikerjakan atau yang sifatnya harus ditinggalkan. Itu namanya umur, itu namanya baligh. Sudah terkena dosa, sudah pun mendapat pahala. Walaupun sebagian ulama menyebut pahala sudah bisa didapatkan walaupun dia belum baligh begitu. Tapi pada intinya baligh itu fase di mana seorang muslim terkena kewajiban syariat. Baik itu yang sifatnya harus mengerjakan atau sifatnya harus meninggalkan. Itu balik. Nah, balik itu ditandai biasanya dengan mimpi basah bagi laki-laki atau keluar darah haid bagi perempuan. Biasanya seperti itu. Biasanya terjadi di umur 11, 12, atau 13 tahun. Tapi kata ulama, kata Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatu saja, ini kitab Kasyifatu sajanya Imam Nawawi, beliau mengatakan, kalau ada anak yang sudah umur biasanya orang mimpi basah atau keluar haid, keluar air mani atau juga keluar darah haid, biasanya sudah keluar di umur tersebut, tapi sampai hari ini dia belum keluar. Maka untuk disebut balig itu dia harus melewati umur 15 tahun qamariyah. 15 tahun qamariyah. Jadi yang dikatakan balig itu kalau dia sudah keluar air mani atau sudah keluar darah haid bagi perempuan atau dia mimpi basah atau kalaupun dia tidak terjadi dalam dirinya hal-hal yang tadi, maka batasan balig itu 15 tahun qamariyah. Qomariyah itu maksudnya hitungan bulan. Qomariyah itu maksudnya hitungan hitungan bulan. Jadi kalau apa namanya, kita punya anak, kita punya adik, kita punya saudara, kita punya rekan dan seterusnya, untuk dikatakan balik itu ya mimpi basah. Kalaupun tidak, maka ditunggu sampai 15 tahun Qomariyah. 15 tahun dia sampai Qomariyah, hitungan bulan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu nih, kalau bisa, sebisa mungkin untuk dicatat tanggal Qomariyah kelahiran anak kita atau kelahiran kita sendiri. Jadi katakanlah anak kita lahir tanggal 5 bulan Juni tahun 2000 sekian. Nah, tahun 2000 sekian tanggal 5 Juni dikonvert ke Hijri, konvert ke Qomariyah, supaya kita tahu ini umur. Karena umur yang dihitung dalam syariat itu adalah hitungan umur, ya. Hitungan umur itu hitungan umur Qomariyah. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun itu ya Qomariyah, gitu. Hitungan bulan Hijri gitu. Syarat sahnya wudu bukan balik tapi tamyiz. Jadi walaupun anak itu belum balik, tapi kalau dia melakukan rukun wudu dengan baik, maka wudunya sah. Kalau wudunya sah, maka ibadah yang disyaratkan dengan wudu yang dia lakukan itu juga sah. Dari mulai sholat, tawaf, dan seterusnya. Ibadah-ibadah memang butuh wudu. Kenapa? Karena syarat sah wudu bukan balik, tapi tamyiz. Tamyiz itu fase sebelum balik. Dia belum balik, tapi dia ngerti hal-hal kebaikan. Dia tahu mana jahat, mana buruk. Ini kalau nonton sinetron nih, anak tamisnya udah tahu mana tokoh protagonis, mana tokoh antagonis lah gitu. Kalau dia nonton berita, dia juga tahu what is a good news, what is a best news, bad news, dia tahu gitu. Itu namanya tamis, udah bisa membedakan baik buruk. Sudah bisa pakai baju sendiri, kancing limaan gitu. Udah pakai, bisa pakai celana sendiri. Pokoknya tamyiz lah. Ya, anak-anak SD kelas 1, kelas 2 itu kan belum balik ya. Belum, masih berapa tahun itu kan. Cuman kalau dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, itu berarti udah tamyiz. Tamyiz itu kecerdasan otak. Ya, tamyiz itu kecerdasan kecakapan diri. Tapi balik itu memang batasan umur gitu. Tapi tamyiz itu kecerdasan atau kecakapan diri. Walaupun mungkin baru 8-7 tahun, jadi mungkin sudah tamyiz gitu ya. Kok bisa ya yang namanya tamyiz itu menjadi syarat sah? Nah, karena dulu, nanti kita jelasin nih di bab sholat. Dulu ada sahabat namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah radhiyallahu anhu itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara orang-orang lain di kampungnya. Jadi Amr bin Salamah dulu pernah menjadi imam untuk orang kampungnya. Kenapa dia jadi imam orang kampungnya? Padahal waktu itu umurnya masih 6 atau 7 tahun. Kata beliau, wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Saya ketika itu umur 6 atau 7 tahun. Jadi Amr bin Salamah radhiyallahu anhu Amr bin Salamah radhiyallahu anhu pernah menjadi imam di musholah langgar. Jadi salah seorang sahabat Nabi. Jadi memang kebiasaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa di antara mereka yang punya langgar musholah sendiri di kediamannya untuk mengakomodasi orang-orang sholat lima waktu, sholat wajib lima waktu. Jadi tidak semua orang sholat di Masjid Nabawi. Karena mungkin posisinya terlalu jauh, agak repot kalau ke Masjid Nabawi, maka mereka sholat di masjid langgar musholah terdekat. Nah, ada beberapa sahabat yang kediamannya di depan rumahnya, di halapan rumahnya, dia bikin langgar, dia bikin musholah. Persis kayak kita sekarang, ada ustadz, ada kiai, punya majlis ta'lim, punya musholah di samping rumahnya. Nah, Amr bin Salamah ini kedapetan, bapaknya, itu datang dari Masjid Nabawi. ketika dia datang dari Masjid Nabawi, bapaknya datang dari Masjid Nabawi, kemudian mengatakan, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi Amr bin Salamah itu, mana sih? Bapaknya menyampaikan sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya menyampaikan sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bapaknya, saya tadi datang dari Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, yang berhak jadi imam bagi kalian itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aqra'uhum li kitabillah. Di antara orang-orang itu, orang sekampung itu yang paling banyak hafalan Qur'annya itu Amr bin Salamah. Karena itulah Amr bin Salamah maju jadi imam. Dan itu terjadi di zaman Nabi, dan beliau, Amr bin Salamah ketika itu, wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Saya ketika itu masih umur 6 atau 7 tahun. Nah, 6 atau 7 tahun itu bukan umur balig. Maka kata ulama, oh berarti Amr bin Salamah jadi imam, sah imamnya. Kalau dia sah imamnya, berarti kan sholat itu kan dibutuhkan suci dari hadas. Suci dari hadas itu syaratnya dia harus wudu, kan gitu. Berarti wudunya Amr bin Salamah itu sah. Oh, berarti syarat wudu itu bukan balik, tapi tamyiz gitu. Kenapa tamyiz? Karena Amr bin Salamah sudah jadi imam ketika dia masih umur anak kecil, 6 atau 7 tahun. Dan tidak mungkin dikatakan ibadahnya sah kecuali dia sudah bersuci. Nah, berarti, dan itu terjadi di zaman Nabi. Artinya Nabi Muhammad tahu kalau Amr bin Salamah jadi imam buat orang kampungnya. Artinya syarat sah untuk dikatakan wudu orang itu sah, itu bukan balik, tapi tamyiz. Tamyiz itu fase sebelum balik. Kecakapan mental, kecerdasan otak, kecakapan diri. Itu namanya tamyiz. Jadi, ilam annal wudu, syarat sah wudu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat sah wudu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua balig, yang kedua tamyiz, yang ketiga adalah tahuriyatul ma, airnya suci. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk tahu air itu suci atau tidak, standar dikatakan air suci atau tidak, tinggal scroll. Ini bagi teman-teman yang nonton di YouTube, tinggal scroll ke bawah begitu ya. Nanti di deskripsi ada link playlist ke bab air. Jadi kami juga punya program pembacaan kitab terusan yang ini. Jadi untuk tahu bahwa standar air suci atau tidak, itu ada di pembahasan di playlist bab air kitab Kifayatul Akhyar. Jadi teman-teman yang kalau ngelihatnya di YouTube, tinggal di scroll ke bawah gitu, lihat di deskripsi ada playlist bab air kitab Kifayatul Akhyar. Disitulah standar. Tapi kan sederhananya yang untuk dikatakan suci itu, pertama dia adalah air yang mutlak, air yang wa asli khilqatihi kadzalik. Penciptaannya memang begitu. Turun dari langitnya begitu, muncul dari tanah yang begitu, namanya air mutlak. Bisa dijadikan untuk bersuci. Dia suci dan mensucikan. Atau kalau dia bercampur, pastikan campurannya adalah benda yang suci. Yang kedua, campurannya tidak merubah nama air. Gitu. Yang ketiga, dia adalah bagian dari air itu tersebut. Contoh, pertama, pastikan bahwa campurannya itu benda suci. Nah, gitu. Jadi untuk kalau air bercampur apakah boleh dijadikan bersuci? Nah, pastikan campurannya pertama bendanya suci. Yang bercampur itu benda suci, batu, tanah, pasir, apalagi pokoknya benda-benda suci. Yang kedua, pastikan bahwa campuran tersebut tidak merubah nama air. Ini kopi. Kelihatan enggak? Kopi itu kan benda suci. Kopi, teh, susu itu benda suci. Ya karena suci kan boleh dimakan kan begitu. Itu benda suci. Tapi ketika dia bercampur kepada air, dia merubah nama air. Apa nama air yang berubah? Ya, air orang tidak lagi menyebut sebagai air putih, air mutlak, tapi nyebutnya sebagai air kopi gitu. Orang nyebutnya teh, orang nyebutnya susu, orang nyebutnya sirup, orang nyebutnya apa namanya marjan dan sebagainya. Tidak lagi disebut sebagai kopi, tidak lagi disebut sebagai air. Maka tidak lagi bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci, status air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena airnya sudah berubah. Campurannya benda suci, dia tidak merubah nama air. Yang ketiga, campurannya tersebut, gitu ya, tidak sesuatu yang memang bagian dari air dan tidak mungkin bisa dihindari. Ya, sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari, bagian dari air, tapi airnya, tapi itu tersebut memang sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Seperti air bercampur dengan lumut, air bercampur dengan pasir jadi agak butek, air bercampur dengan tanah jadi agak coklat. Tapi campuran tersebut kan bendanya suci dan tidak merubah nama air. Kemudian benda yang bercampur dengan air itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Ya memang air wadahnya di tanah kan gitu. Ya emang agak butek, ya sesuatu yang tidak bisa dihindari, namanya air, air suci dan mensucikan. Jadi air suci mensucikan, dia adalah air mutlak yang tidak bercampur sama sekali. Kalaupun bercampur, standarnya tadi tiga. Untuk bisa dikatakan suci, standarnya tadi ada tiga tadi gitu. Lalu bagaimana air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci, baik itu mensucikan najis atau mengangkat hadas. Itu namanya air musta'mal. Kita wudu, pakai keran. Di bawah keran kita taruhin ember. Bekas wudu kita itu jatuh ke ember. Itu ember air musta'mal itu. Sudah dipakai untuk bersuci. Boleh gak dipakai buat wudhu lagi? Gak boleh, karena udah dipakai buat wudhu. Gitu. Kapan dia boleh untuk berwudhu? Kalau air mustakmalnya dikumpulin, dikumpulin, dikumpulin sampai lebih dari 2 kulah. Nah, 2 kulah berapa? Kemarin kita udah bahas. Kalau gak salah, di bab, bab air kifayatul akhyar, bagian ke 10 atau 11 tuh ya, yaitu 190 liter. Gitu. Bagaimana dengan air musyammas? Air musyammas juga kita udah baca atau di pertemuan sebelumnya. Air musyammas itu adalah air yang terjemur oleh matahari. Dan untuk dikatakan dia tidak boleh dijadikan media bersuci, kalau campurannya, kalau yang terjemur itu adalah terjemur di negara yang sangat panas, tinggi derajat Celsiusnya, dan wadah yang dipakai adalah wadah aluminium, wadah besi. Yang kalau terkena air panas, besinya itu ngelotok, ngelotok, ngelotok. Nah, kemudian kelotokan. Besi yang, apa namanya, rontok itu memenuhi permukaan air. Nah, itulah rontok-rontoknya itu yang membahayakan kulit. Maka itu dimakruhkan. Dia suci tetap. Tapi dimakruhkan. Maka air yang kita masak tuh bukan air musyammas, bukan. Malah justru itu menghilangkan kumannya, kan bagus. Jadi syarat sah wudu pertama Islam, yang kedua tamis, yang ketiga airnya suci, yang keempat wa'adamul mani' al-hissi kal-wasakh. Wa'adamul mani' al-hissi kal-wasakhi. Tidak ada penghalang yang sifatnya hisi kelihatan, kalau wasakhi seperti kotoran. Jadi pastikan bagian wajib wudu kita itu tidak terhalangi oleh benda-benda yang memang menghalangi air masuk ke pori-pori tubuh. Kalau wasakhi seperti kotoran. Jadi maksudnya pastikan anggota tubuh kita bersih dari penghalang. Artinya ketika air itu dibasuh ke muka kita, ke tangan kita, air itu memang benar masuk ke tubuh kita. Tidak dihalangi. Artinya, para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang punya tato, wudunya bisa sah, bisa tidak sah. Wudunya bisa tidak sah kalau memang tatonya itu melapisi bagian kulit tebal, sehingga bagian yang di bawah tato tersebut tidak terkena air karena terhalangi oleh tato. Tatonya cukup tebal. Nah, bisa jadi orang yang punya tato wudunya sah. Bagaimana? Kalau wudunya tersebut, kalau tatonya tersebut tidak membuat lapisan di atas kulit. Dia hanya memberikan warna saja. Kalau dia hanya memberikan warna dan tidak bikin lapisan di dalam kulit, maka di atas kulit, maka tidak ada hal yang menghalangi anggota tubuh untuk terkena air. Nah, itu syarat sah wudu. Jadi pastikan bahwa sepanjang wudu dari mulai awal sampai selesai tidak ada hal, tidak ada penghalangnya. Maka orang yang punya tato, banyak ya, darah bisa menghalangi, kotoran juga bisa menghalangi apapun. Maka pastikan sebelum wudu, bagian wajib wudu kita ini sudah steril dari hal-hal yang membatal, dari hal yang menghalangi. Darah nggak ada. Jadi itu pastikan. Jadi adamul hissi, adamul mani al hissi. Jadi maksudnya ada penghalang. Dulu kita punya ini ya, bagi teman-teman yang dirahmati Allah, yang mungkin seumuran saya sama saya gitu, pernah ngalamin kita punya tato yang digosok ya, yang ditau kita tempel terus gitu gosok. Nah itu kan tato tebal tuh, tato menghalangi bagian wajib wudu tuh. Kalau tatonya kayak gitu wudu nggak sah. Kenapa? Kan itu tebal tuh, dia bikin lapisan di atas kulit. Beda kalau kita pakai tinta, pakai pulpen. Kita pakai pulpen itu kan cuman mewarnai, sedangkan pori-porinya tetap terbuka, air tetap bisa masuk, maka wudunya sah. Tapi kalau tato yang digosok-gosok itu dia bikin lapisan baru di atas kulit. Kalau dia bikin lapisan baru, berarti air yang dibasuh ke tangan tersebut tidak sampai masuk ke tubuhnya. Artinya ada bagian yang terhalangi gara-gara tato gosok tersebut, maka wudunya enggak sah. Wa adamul mani asy-syar'i, dan yang kelima, adamul mani' asy-syar'i kal haidi. Tidak ada penghalang yang sifatnya syar'i. Penghalang yang maksudnya sifatnya tuh maknawi, non hissi. Sifatnya enggak kelihatan, tapi dia jadi penghalang wudu. Kan kalau tadi yang keempat, tidak ada penghalang. Kelihatan penghalangnya tuh ada tato, ada darah, ada lapisan yang bikin yang ada di atas kulit. Tapi yang kelima ini tidak ada penghalang yang sifatnya maknawi. Kal haidi, seperti haid dan nifas gitu. Jadi pastikan ketika wudu kita tidak lagi haid, tidak lagi nifas. Kalau laki-laki ya enggak lagi junub. Atau bisa juga dikatakan berhentinya penyebab hadas. Penyebab hadas itu kentut, kencing, buang air. Pastikan ketika wudu kita buang air udah beres. Jangan pas lagi wudu kita sekalian, pas lagi buang air kita sekalian wudu. Nggak boleh gitu. Jadi syarat sah wudu itu tidak ada penghalang yang sifatnya maknawi. Apa yang sifatnya maknawi? Ya hadas itu. Maka pastikan hadasnya berhenti dulu baru wudu. Jangan lagi kencing sambil wudu. Nggak bisa, lagi kentut sambil wudu nggak bisa. Harus selesaikan dulu hadasnya, baru kemudian kita wudu begitu. Itu ya, mudah-mudahan dipaham itu. Adamul mani asy-syar'i. Tidak ada penghalang yang sifatnya maknawi, syar'i maknawi, kal haidi wan nifasi. Jadi orang haid yang nggak wudu, nanti wudunya setelah haid selesai. Nifas juga sama. Wa dukhulul waqt, yang keenam syarat sah wudu yang keenam, wa dukhulul waqti fi haqqi dzawid darurati, sudah masuk waktu salat bagi orang-orang yang punya darurat, punya kebutuhan khusus. Kal mustahadhati, seperti orang yang mustahadhah darahnya terus-terusan keluar tapi bukan haid. Wa man bihir rihud daim, dan orang yang bihir rihud daimu bihi arrihud daim, orang yang punya kentut terus-terusan gitu, beser kentut gitu. Nah, syarat yang keenam ini khusus untuk orang-orang tertentu, yaitu orang yang punya kebutuhan khusus seperti orang mustahadho. Apa maksudnya? Orang-orang seperti itu, mustahadho darahnya terus-terusan keluar, orang yang beser, baik itu beser kentut, beser kencing, atau beser pup. Wah, beser pup gimana tuh ya, agak repot juga. Itu syaratnya untuk dikatakan wudunya sah, dia nggak boleh nyimpen wudu. Jadi wudu yang dia kerjakan harus langsung ketika itu dia sholat. Dan maka itu pastikan bahwa wudunya itu di waktunya gitu. Kenapa? Karena orang ini darurat nih, lagi darurat. Dia adalah orang yang tidak mungkin mengangkat hadas karena hadasnya terus-terusan keluar. Karena hadasnya terus-terusan keluar, maka wudhu yang dilakukan pun bukan mengangkat hadas. Wudhunya itu listibahati sholat. Karena wudhunya listibahati sholat, syaratnya wudhunya harus di waktunya. Jadi ketika datang waktu zuhur, ya harus wudhu. Selesai zuhur, nggak ada lagi wudhu. Nanti waktu asar datang, kalaupun dia tidak melakukan hal yang batalkan wudhu, misalnya begitu ya, dia tetap harus wudhu lagi. Kenapa? Karena dia orang beser gitu. Wudhu yang tadi dilakukan tuh tidak mengangkat hadas, cuman biar bisa boleh sholat doang. Karena biar bisa sholat doang, maka apa yang dilakukan setelahnya itu, ya udah, wudhunya itu cuman buat satu, cuman buat satu sholat doang. Mudah-mudahan paham nih. Jadi nanti, insya Allah kita apa namanya lebih jelaskan lagi di paragraf selanjutnya. Wa ammal furudu, dan tadi ya syarat wudhu ada 6. Pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga airnya suci, keempat tidak ada penghalang, kelima tidak ada penghalang maknawi, yang keenam masuknya waktu sholat untuk orang-orang yang khusus. Artinya bagi orang yang normal, untuk wudhunya dikatakan saya nggak perlu nunggu waktu sholat, kapanpun dia wudhu sah. Tapi bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, dia harus nunggu waktu sholat datang untuk dikatakan wudhunya sah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wa amma al-furudu, sedangkan furud, kewajiban atau rukun wudhu, fasittatun, itu ada 6. Wallahu ta'ala alam, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang kewajiban wudhu atau rukun wudhu, insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Bagi Anda yang menonton di channel YouTube saya, mohon kalau memang ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like, serta di-share ke teman-teman yang mungkin sekiranya membutuhkan penjelasan ini. Dan para asatid, para kiai, para ulama, para ajengan yang mengikuti kajian saya di channel YouTube atau Facebook saya, kalau memang melihat atau menemukan ada kesalahan pembacaan saya, ada bacaan saya yang salah, atau ada harokat yang saya salah, atau ada arti yang saya artikan salah, atau ada pemahaman yang saya pahami salah, mohon untuk dikoreksi. Saya dengan amat sangat senang sekali apa namanya mendapat koreksian kalau memang menemukan ada yang keliru dari penjelasan atau pembacaan atau pengertian penerjemahan yang saya lakukan tadi. Bukan cuma tadi, tapi juga di episode-episode Kifayatul Akhir sebelumnya yang ada di channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.